Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil min wa ala alihi washabi ajmain. Para ikhwan yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT, kembali di malam hari ini dapat kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Sikap Mudhari Ahlussunnah Jamaah baina di antara berbagai aliran. Wasiatu wasatiyatu ahli sunnah bainal firq. Pada pembahasan lalu kita sudah membahas tentang fakta sejarah sebelumnya, tentang dalil-dalil keadilan umat ini yang Allah tegaskan dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasulullah SAW. Setelah itu kita tunjukkan fakta sejarah di dalam kehidupan perjalanan umat Islam, mulai di masa kenabian Rasulullah SAW, di masa Khulafa Rasyidin, dan berbagai dalam sepanjang sejarah Islam, membuktikan bagaimana keadilan Islam terhadap umat lain, ya, bukan hanya kepada sesama umat muslim saja, tapi juga terhadap umat-umat yang berbeda agama jika mereka berada di bawah kekuasaan Islam, ya. Dan hal itu kemarin kita telah jelaskan, memberikan dua faedah. Pertama adalah motivasi bagi para penguasa kaum muslimin untuk menjalankan dan pelajari agama mereka agar mereka menerapkan tuntunan agama mereka dalam kekuasaan mereka. Yang kedua adalah untuk menenangkan orang-orang yang non-muslim yang berada di bawah kekuasaan Islam, bahwa Islam tidaklah membolehkan pengikutnya berbuat semenang-menang atau berbuat kezalim terhadap umat lain. Terus bagaimana dengan ayat-ayat memerintahkan orang untuk jihad? Ayat-ayat jihad itu adalah ayat-ayat yang memang ada kondisinya tertentu, dan itu memiliki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam fikih Islam. Jihad adalah satu syariat yang mulia, bagi yang melakukan mendapat pahala yang besar, tetapi ada ketentuan-ketentuannya. Pertama di antara ketentuannya adalah memiliki izin resmi, dan itu di bawah kendali resmi dari penguasa kaum muslimin, bukan gerakan-gerakan kelompok yang bersembunyi pemimpinnya yang tidak jelas di mana pusat kekuasaannya, ya, bukan demikian. Makanya jihad tidak disyariatkan ketika Rasulullah SAW saat berada di kota Mekah, karena kekuasaan di kota Mekah bukan di bawah kekuasaan kaum muslimin, tapi ada di bawah kekuasaan kafir Quraisy. Kemudian dan tersyarat juga adalah adanya pasukan yang jelas, yang terlatih. Makanya ketika Rasulullah SAW, ya, telah diberikan izin untuk berjihad di kota Madinah, beliau tidak membawa semua para sahabat, ya, tapi memilih siapa yang sanggup, terutama masalah umur dan usianya, juga kesehatan kemampuannya, itu ditentukan. Yang ketiga adanya biaya, ya, kemudian juga ada biaya, biayanya bukan hasil colongan, rampokan dan semacamnya. Umat Islam memiliki izzah, ya, maka di antara syaratnya adalah Rasulullah SAW ketika awal jihad memotivasi kaum muslimin untuk berinfak, jadi harus butuh biaya, ya. Kemudian yang keempat adalah jelasnya musuh yang dituju. Makanya ketika Rasulullah SAW awal berjihad, tidak semua orang dibantai, semua orang dilawan, semua orang digertak, enggak demikian. Rasulullah SAW awal hijrahnya dan awal disyarkan jihad karena beliau sebagai bentuk menunjukkan keizahan Islam, bahwa Islam itu bukanlah agama yang tidak memiliki keberanian untuk menegakkan, membela diri, ya. Maka awalnya adalah terjadi perang Badar, itu adalah dalam rangka yaitu mencegat, ya, kafilah perang kafir Quraisy, yang mana mereka merampas berbagai harta kaum muslimin yang mereka siksa di kota Mekah, dan juga sahabat-sahabat yang telah pindah ke kota Madinah, harta-harta mereka dikuasai oleh orang kafir Quraisy tersebut. Dan juga sebagai bentuk pembalasan selama ini yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin di kota Mekah. Galas jihad itu berlevel-level. Pertama ada natu difa, yaitu pembelaan diri. Kemudian ada kondisi tertentu, ya, di dalam syariat jihad. Makanya pentingnya nanti ketika belajar ulumu tafsir, belajar tafsir itu ada nanti ayat-ayat itu ada tempat-tempat di mana diterapkan hukum ayat itu, seperti keharam riba. Riba itu, ya, juga adanya tingkatan-tingkatan baru diharamkan secara mutlak. Demikian pula jihad, demikian pula minum khamar, ya. Maka jangan sampai berdalil dengan sebuah ayat yang kondisinya berbeda, ya, lalu diterapkan sehingga menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, dan untuk menindas bukan untuk berbuat semena-mena, tapi yang keadilan, menjaga hak-hak ya, kaum muslimin menjaga hak-hak juga non-muslimin. Maka ketika berjihad, Islam tidak membolehkan umpamanya membunuh orang tua bangka, ya, orang-orang ahli ibadah, tokoh-tokoh agama yang tidak ikut dalam peperangan medan tempur, wanita-wanita, anak-anak, ya, itu tidak diboleh dibunuh dalam Islam. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun enggak boleh, yang berbuah pun enggak boleh ditebang. Ya. Dan begitu kemuliaan Islam. Ya, kalau kita lihat nanti akan kita bahas ini, ya. Bagaimana dengan agama di luar Islam? Apakah ada nilai-nilai keadilan? Kita akan coba lihat juga dengan fakta sejarah. Ya. Maka Islam, jangankan manusia, binatang saja enggak boleh dizalimi. Maka Rasulullah mengabarkan seorang wanita masuk neraka gara-gara menzalimi kucing yang tidak diberi makan, ya, di Islam menyuruh menyingkirkan duri dari jalan, bukan kerja meletakkan bom di jalan, bukan demikian. Islam adalah sangat mulia sekali. Ya, cuman kadang-kadang kebodohan dari sebagian orang terhadap Islam, ada dua kebodohan ini. Kebodohan tentang ajaran hakikat Islam, atau dia kebodohan tentang pemahaman yang benar. Maka terjadinya sikap-sikap sebagian yang mengaku berjuang demi Islam dengan cara-cara yang di luar ketentuan ajaran Islam, itu tidak pernah rekomendasikan, tidak ada persetujuan dari seorang pun dari para ulama berbuat demikian. Bahkan kaum muslimin yang awam pun tidak setuju dengan hal itu. Tapi kalau kita lihat nanti perbuatan-perbuatan cuplikan sejarah dari Islam, kita akan melihat bahwa mereka melakukan gerakan itu secara resmi dan kompak, baik mulai dari tokoh agamanya, dari penguasa dan rakyat jelatanya. Nah, ini akan kita buktikan nanti. Ya. Nah, pertama kita lihat bagaimana sejarah orang Yahudi. Yahudi itu setelah berkuasa Romawi di Palestina, daerah Syam itu, daerah Baitul Maqdis, itu semua orang Yahudi diusir habis-habisan. Mereka pindah ke apa namanya? Ke Babil, daerah Irak. Diusir habis-habisan. Tidak boleh masuk ke kota Baitul Maqdis. Walau satu hari, siapa yang masuk langsung pegal leher. Dia habis, diusir habis-habisan, dibunuh oleh bangsa Romawi. Ya, dan begitu pula sebaliknya ketika Yahudi berkuasa, demikian pula mereka berbuat kepada umat yang lain. Ya. Tidak sedikit kita lihat dalam sejarah, baik sebelum datangnya Islam maupun setelah datangnya Islam. Ya. Maka kepada orang-orang yang selalu mengatakan Islam itu adalah agama radikal, agama yang teroris, itu adalah kebodohan dari pengucapnya. Ya, dia telah membodohi dirinya sendiri tentang bagaimana fakta sejarah, bagaimana perkembangan, ya, di era kekuasaan terjadi antara Yunani, Romawi, bangsa Persia. Ya, dalam sejarah itu, setelah Persia menaklukkan lagi Romawi, setelah Bakhtansar itu, ya, itu Persia membantu orang Yahudi kembali lagi ke daerah Baitul Maqdis. Maka oleh sebab itu, kenapa antara Yahudi itu kompak, terutama dengan Syiah dengan orang Yahudi kenapa ketemu? Karena orang Yahudi itu merasa berjasa dengan orang-orang Persia. Karena setelah Persia berkuasa kembali dan menguasai daerah sekitar Syam, ini dulu daerahnya yang disebut dengan daerah Kanaan, dalam bahasa antum kalau bahasa baca sejarah dunia yang klasik itu ada idenya Finakiur segala macam, Kanaan, Finakin, terus ada di dalam sejarahnya. Ya, itu dikembalikan, setelah itu mereka bangun lagi rumah ibadah mereka, kemudian datang Yunani, mereka dibabat, datang Faraina. Jadi ada dua bangsa-bangsa di kuasa itu, ada namanya Yunani, ada Persia, ada Fir'aun Mesir, ada Romawi. Ini empat adikuasa saat itu ini. Saling berebut itu. Ketika Romawi berkuasa, habis orang Yahudi. Ketika Fir'aun berkuasa, habis semua yang lainnya. Begitu. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah, baik sebelum datang Islam, setelah datang Islam, itu kekejaman kepada umat di luar Islam luar biasa. Tapi satu pertanyaan, masalah keadilan itu diperintahkan enggak dalam Taurat dan Injil? Maksudnya Taurat dan Injil yang turun kepada Nabi Musa dan Isa. Keadilan itu adalah asas pokok semua agama. Ya, Allah menurunkan Al-Quran, ya, dan menurunkan kitab-kitab sucinya, di antara setelah tujuan utamanya menegakkan tauhid adalah menegakkan keadilan, dan termasuk di bagian keadilannya kezalim kepada Allah itu syirik. Ini ditupas di antara, jadi agama Yahudi menyuruh beradilah, menyuruh banyak dalam ayat Taurat, demikian pula dalam Injil yang dimaksud, Injil yang dibawa oleh Nabi Musa bukan yang telah dirubah-rubah oleh pengikutnya Nabi Musa oleh orang Yahudi atau Taurat yang dibuat oleh orang Yahudi, dan bukan demikian. Tapi bahkan dalam sebetulnya di dalam ayat-ayat Taurat yang telah dirubah pun masih ada tersisa sebagian isinya itu mengindikasikan menyuruh bahwa adil, tetapi dalam prakteknya mereka tidak mengamalkan, gitu, tidak mengamalkan. Baik, kalau kita lihat ya, itu sejarah klasik, itu dalam sejarah yang masa kekuasaan Romawi, Yunani, dan Fir'aun, kemudian Persia, itu luar biasa bagaimana mereka menghabisi manusia, setiap penguasa-penguasa yang ya yang lainnya. Maka Islam ketika berkuasa enggak pernah demikian. Enggak pernah demikian. Ketika Umar bin Khattab menaklukkan Persia, enggak dibantai itu, habis-habisan semua orang Persia, enggak. Ya, ketika juga umpamanya Islam menaklukkan umpamanya apa namanya di waktu perang Tabuk, ya, mana dibantai habis-habis orang. Ketika Islam menaklukkan umpamanya masa Umar Khattab, tidak dibantai. Dan seterusnya tunjukkan bagaimana ketenangan, dan kemarin kita telah tunjukkan bagaimana sebagian wilayah-wilayah yang di kekuasaan Romawi itu ingin bergabung ke bawah karena melihat kejujuran, keadilan yang ada di dalam kekuasaan Islam. Lalu kenapa Islam bisa menguasai Spanyol? Karena mereka mendapatkan apa namanya keadilan. Kenapa sangat lama di Spanyol? Dan bagaimana ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantin? Bagaimana di sana terjadi kezaliman yang lebih biasa? Baca namanya Kisahul Hadara yang karang orang baik orientalis dalam kitab-kitabnya, itu banyak yang disebutkan juga, bukan hanya dari referensi Islam saja Anda, tapi juga ada dunia yang terima oleh orientalis, diakuilah mereka itu, diakuilah mereka. Ya. Bahkan kalau kita kemudian, apakah ada Islam sekejam Nazi? Bagaimana Hitler menghabisi orang Yahudi? Buat seperti itu? Masih banyak hangat dalam ingatan kita perbuatan kaum bangsa Israel terhadap Palestina dengan berbagai, ya, kemudian juga kekejaman yang masih kita ingat, ya, antum-antum mungkin masih belum lahir, yaitu kejam Bosnia. Ya, kemudian lagi kekejaman orang-orang Soviet terhadap negara-negara Islam kecil di Semenanjung Balkan, dan masih belum selesai masalah dunia. Bagaimana itu? Gimana dunia masih menuduh Islam dengan berbuat? Gimana Islam berbuat seperti itu? Kita tidak nafikan ada sebagian dalam kelompok Islam ada yang melakukan itu, iya, tapi tidak pernah itu sebuah kesepakatan dari penguasa dari semua umat, enggak ada. Bahkan itu hanya segelintir perbuatan dari umat Islam, dan umat Islam mulai dari masyarakat bawah sampai penguasa yang atas sekalipun sama pikiran mereka dan kompak untuk melakukan tindakan itu. Ini enggak pernah terjadi dalam sejarah Islam, penindasan, pembantaian. Sebenarnya ketika antum baca bagaimana umat Islam dihabisi di Spanyol, itu ngeri. Sampai sekarang masih ada museumnya kok. Bagaimana penjajahan Portugis di Aljazair masih ada kok. Dan di Indonesia pun pelakuan mereka terhadap kayak pribumi. Fakta sejarah mau didustakan kemana? Mau didustakan kemana oleh orang-orang yang ya otaknya bebal bahasa kita itu? Terutama kaum-kaum munafikin ya. Kelompok-kelompok mereka yang media selalu memojok Islam Arab, Arab Islam, segala macam, macam-macam ngomongin mereka. Budaya Arab, istilah kardun dan semacam. Ya. Coba lihat. Jadi sebetulnya memang gerakan ini ada. Yang mereka sengaja ingin merubah men sedunia dalam pengalaman. Maka perlu antum gali sejarah, lalu buktikan fakta-fakta itu kepada umat. Dan sebagian kaum muslimin yang tidak mengetahui ilmu ini, mereka terpengaruh dengan informasi-informasi dusta dan bohong seperti itu. Bukan hanya masyarakat awam, kaum intelektual yang mereka bergelar doktor, bahkan ada yang profesor. Bagaimana kata antum itu? Bukan orang bodoh, tapi mereka yang sudah punya jabatan-jabatan akademik yang luar biasa. Tetapi kok kebodohannya tidak melihat fakta sejarah itu, kenapa Islam dituduh sebagai itu? Dicurigai dan kebodohan apa yang di balik ini sebetulnya? Kenapa? Gitu. Nah, disinilah umat perlu diberi informasi yang benar, yang tepat. Sama, ilmu itu seperti gizi. Ya. Umat perlu dibagi makanan yang sehat, ilmu dan imannya. Tapi kalau mereka adalah memberi racun-racun yang mereka selipkan dalam informasi-informasi ilmiah yang penelitian-penelitian mereka katakan objektif, semua bohong. Tidak ada yang objektif, karena mereka ingin mencari sebuah topik lalu mengkuatkan dengan data-data yang data lain disingkirkan oleh mereka. Kita sudah baca sekian penelitian-penelitian mereka itu. Karena peneliti itu sudah ada proyek yang harus sudah ada bayangan, bukan kesimpulan murni dari fakta. Karena dia akan mencari, mengambil fakta-fakta yang mendukung kesimpulan yang ingin dikehendaki oleh mereka. Dan anehnya, ketika meneliti sebuah komunitas, itu dijadikan general semua orang begitu. Saya pernah hadir dalam sebuah seminar internasional di Surabaya, yang mengadakannya satu lembaga dari negara. Itu dia meneliti, katanya, meneliti, istilahnya dia paham gini. Yang dia teliti itu adalah bagaimana wanita-wanita salafi. Di dalam makalahnya digambarkan apa? Yang diteliti oleh dia pondok-pondok. Kemudian di sana digambarkan oleh dia bahwa banyak anak dan anaknya tidak terdidik segala macam. Allah. Kalau itu antum pergi saja itu ke sungai pinggir Sungai Ciliwung, banyak orang tidak bisa mendidik anaknya, kenapa harus kita teliti ke salafi ente? Hah? Bego banget itu. Ngabisin biaya. Cakap itu kalau hanya mau teliti masalah yang tidak bisa mendidik anak semacam, kenapa harus wanita salafi? Ente lihat banyak wanita-wanita salafi yang juga dokter. Banyak hebat. Mereka sengaja mencari data ini. Begitu peneliti-peneliti yang mereka lakukan. Itu peneliti yang mereka lakukan. Lalu dikatakan oleh dia, dia pilih sebuah pondok pesantren di Kalimantan sana, karena saya ikuti dia. Lalu dia katakan, beginilah wanita salafi. Meneliti satu pondok di Kalimantan dikatakan begitu salafi sedunia. Apa enggak bego? Ya. Ukuran apa? Satu hantu rupau. Peneliti sekarang, ya, itu modelnya itu. Biar antum tahu sedikit. Jadi mereka dalam mencari data itu begitu mereka. Ke sini sering datang mereka cari. Ketika dikasih informasi yang benar, mereka tidak tulis, tidak ambil itu. Yang mereka cari adalah, mereka dilihat, rata-rata di sana punya jenggot, di sana-sana rata-rata macam cingkrang. Tapi tidak disampaikan. Yang kita jelaskan kepada mereka, gini doktrinnya, begini alirannya, begini. Tidak, mereka paham itu. Apa doktrinnya pemaham, tidak, itu yang mereka cari. Dan sengaja itu mereka lakukan. Berantem tahu. Dan itu penelitian, karya-karya penelitian Indonesia itu tidak bermutu, begini model penelitiannya itu. Tidak bermutu. Ya. Jadi yang dilakukan begitu. Umpamanya usaha bakso, umpamanya di Jember gitu ya. Yang teliti oleh dia apa? Usaha bakso yang gagal-gagal, yang berhasil enggak? Maka disuruh kesimpulan jual bakso di Jember kurang tepat. Itu kesimpulannya itu. Ya, anda tahu. Jadi begitu peneliti-peneliti yang khususnya peneliti Wahabi Salafi begitu itu metode mereka itu. Ya, kalau saya dia jawab. Katakan, antum meneliti salafi yang antum meneliti salafi sama punya gelar-gelarnya, cuma antum meneliti pemikirannya. Maka dia, itu yang antum lihat saya di buku Indonesia dengan orang awam tidak sekolah yang kata negara Indonesia penuh dengan perang. Pak, begini rusak ini. Dan itulah cuplitan penelitian-penelitian yang lakukan begitu. ya kan? Nah, biar antum tahu. Jadi model-model kita punya media begitu. Jadi mereka tuh punya kian bidang pendidikan, bidang mereka punya semua. Dan antum harus paham bagaimana mereka menjatuhkan kebenaran, ya, membalik fakta dengan kebohongan. Bukti-bukti dalam sejarah pemain setelah datang Islam, pemainnya di kota Madinah, ya, sebut Islam sebelum datang ke kota Madinah, disebutkan dan antara bukti demikian Mu'abbas lainnya, karena Quraidah wan Nadir di Bani Madinah ada Bani Quraidah Bani Nadir, ya, atau Bani Qanuqah juga ada. Jadi Bani Nadir ini merasa lebih terhormat dari Bani Quraidah. Bahkan idza qutila rajulun min Quraidah, idza qatala rajulun min Quraidah rajulan minan Nadir, kalau bila ada orang Bani Quraidah yang membunuh salah seorang dari Bani Nadir, itu kisos. Kalau Bani Quraidah membunuh Bani Nadir, harus kisos Bani Quraidahnya. Tapi kalau orang Bani Nadir terhadap Bani Quraidah, fudiya bi mi'ati wasaqin min tamr, apa? Hanya 100 takaran daripada tamar. Lihat tuh. Dibayar 1 takaran di tamar, gitu dia. Kalau yang dibunuh itu orang Bani Quraidah, bayar sama Yahudi loh. Bani Nadir kalau ngelampai Yahudi. Ya, oleh sebab itulah makanya Rasulullah SAW menegaskan dalam kemarin kita sebut umat dulu adalah apa? Apabila orang-orang yang lemah, yang tidak ada pembela, yang apa? Ditarakam hukum. Itu menyebabkan hancurnya. Maka itu Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan, negara kafir itu bisa langgeng kalau dia adil. Nah, ini salah paham juga seorang kiai yang lagi viral itu mengatakan bahwa Syaikhul Islam Taimiyah membolehkan pemimpin kafir. Padahal dia ya enggak mudeng membaca penjelasan Syaikhul Islam Taimiyah. Maksud Syaikhul Islam Taimiyah bukan membolehkan pemimpin kafir di situ. Maksud Syaikhul Islam menjelaskan adalah keadilan itu suatu asas tegaknya negara. Jadi negara kafir akan selenggang kalau pemimpinnya adil. Lah si pulan ini dibalik patah oleh dia ini Syaikhul Islam Taimiyah membolehkan pemimpin kafir katanya. Nah beginilah. Kita kadang-kadang pusing orang cerdas begini pintar nipunya gitu. Itu sumber tegaknya sebuah bangsa. Bila sebuah bangsa tidak ada keadilan kata semuanya, walaupun itu bangsa Islam, orang Muslim kata ini itu sebutkan orang-orang Muslim jika tidak ada keadilan hancur. Bukan di sini perkara masalah bolehnya pemimpin non Muslim. Kan waktu itu lagi banyak kampanye-kampanyenya itu pilkada apa ya, wah, dia beri rekomendasi berhujah dengan fatwa Syaikhul Taimiyah, padahal Syaikhul Taimiyah ini kan wah, dia bisa memperlihatkan juga diambil juga fatwa oleh dia kan tuh ya. Coba bayangkan itu. Jadi padahal Syaikhul Taimiyah pecun masa, hal itu banyak dijelaskan kitab beliau yang lain kalau bicara masalah itu mah. Tapi itu, nah beginilah model. Memang menurut seorang profesor, kalau ahli hukum itu untuk lepas dari hukum dia punya cara untuk lepas dari hukum, karena dia pintar tahu cara-cara untuk mempermainkan hukum. Ya, juga dari pihak itu juga yang ngomong gitu kan, ya apal pasal ini pasal itu dan dia bisa. Nah inilah keadaan yang ada. Nah kebohongan. Baik. Dan juga ya, tunjukkan kezaliman yang lain ini di dalam Sahih Bukhari juga dijelaskan. Innal yahud ja'u wa sallam fa dzakaru lahu anna rajulan minhum imra'atan zanaya. Orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia menceritakan bahwa salah seorang dari mereka dan dua orang laki-laki dan perempuan dari mereka berzina. Maka Rasulullah bertanya, bagaimana kalian dapatkan dalam Taurat tentang hukum tentang masalah rajam? Oh, kata mereka, kalau kami dalam Taurat itu adalah dipermalukan. melakukan jilabun dan dicambuk. Berkata Abdullah bin Salam, kadzabtum, dusta. Inafiam, dalam Taurat itu ada hukum rajam. Fa'atau bitaurat anasyaruha. Lalu mereka bawa Taurat untuk buktikan kebohongan Yahudi ini. Yang tadi mengatakan cukup dirajam. Maka, fawadu ahadum yadahu ala ayat rajam. Meletakkan jarinya di atas ayat yang bicara tentang rajam. Itu begitulah hukum mereka itu. Ya kan? Nah. Sebelum apa sesudahnya ini juga baik dan begini Syam Al-Bidak juga begitu langsung baca diantaranya Al-Bidak Muhammad dalil tentang mereka kata wajah dalam surat ini gitu kan toh. Padahal dalam ayat yang lain Imam Bukhari ada kan dalam ungkapan itu Imam Bukhari menunjukkan karena ayat itu bukan ayat bicara dalam pandangan sebagian ulama, bukan ayat masalah sifatnya liwajihillah. Maka kata mujahid disebut liwajihillah. Tetap ada kata-kata untuk tetap ada kalimat di situ. Tapi ini tidak dibaca oleh dia. Sengaja diambil yang ini. Nah, ini teori untuk membantah mereka, apapun yang mereka nukil pendapat ulama mereka. Ya, kalau itu dinukil dari ulama-ulama ahlu sun. Berkata Abdullah Salam, irfa edek, angkat tangan itu, ada ayat raja. Kalau saya Muhammad fi, ya, dikatakan oleh kalu, mereka berkata, ya, benar, ini ada ayat raja. Fa'amara bihima Rasulullah Salam, farujima. Rasulullah Salam menyuruh untuk dirajam dua orang berzina itu. Faitu rajul tati yaqiha al-hijara. Taduhu wala masa'an musa'an qailan ya hakadha tajiduna. Jadi mereka permalukan, beri arang mukanya, ya. Kemudian dicambuk. Kalau Nabi SAW bertanya kepada mereka, begini kalian dapatin dalam hukum orang ulama mereka, ansyad Allah billahi ya anzal Taurat ala Musa hakadha tajiduna hadza zani kitab. Lalu dipanggil salah seorang ulama orang Yahudi, apakah begini hukum orang pezina dalam kitab kalian? Ditanya ulama mereka. Ya, fakta-fakta sejarah dalam ini. Selain orang Yahudi itu adalah lahum fi adlin wa nafs, tidak perlu berbuat adil kepada mereka. Bagi mereka adalah itu, kalau antum baca kitab Talmud mereka, untuk binatang yang seperti keledainya itu, ya itu. Kemudian bahkan merahalalkan darah-darah dan jiwa, ya, bihujatin ghair Yahudi, dan dalil itu bukan orang Yahudi. Makanya Allah berikan mereka balasan nih di dunia seperti yang berlaku oleh Hitler ya. Kemudian bahkan ini bukan sama muslim atau orang kafir selain Yahudi atau musyrikun juga itu. Di mana katanya? Wa min alkitab man in ta'man badi ilaika illa madum ta'ali fa'ima. Di antara alkitab itu apabila engkau berikan percayaan untuk dia akan bayar. Tapi di antara mereka ada yang kau percaya atau berutang dengan saya tidak mau membayar. Begitu terus, ya, qaim bidzalika. Biannam qalu, kenapa? Karena mereka mengatakan laisa alaina fil ummin sabir, tidak ada jalan atas kita untuk menghormati orang-orang di luar Yahudi itu ummiin namanya bagi mereka. Ya, wa yaqulu, mereka telah berdusta atas Allah dan mereka tahu. Susah itu orang, nah, dia tahu kalau mereka itu berbohong. Asyik makin malaysa bi Yahudi. Yahudi. Ini yang diwakilkan oleh Mujarid dari Qatada, laisa laina fil ummiyin, berkata ya, tidak ada kewajiban untuk orang-orang di luar Yahudi, ya. Kemudian kalau kita lihat ini dalam nusus kukil nusus tamut ini, yang membolehkan orang Yahudi itu mengambil harta orang lain dari Yahudi dan menara orang Yahudi, kepada menghalalkan darah orang selain Yahudi, mereka katakan Tuhan itu kerjanya membaca Talmud bersama malaikat. Bayangkan sama antum. Di antara ulama menafsirkan fawal ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, neraka wal bagi orang menulis kitab dengan tangan mereka, dimaksud sebagai ulama menafsirkan adalah Talmud. Ya. Nah, apa isi Talmud itu? Uqtul salih min ghairi al-Israil, bunuh orang-orang baik dari luar Israel. Ya. Bantu, ya. Ayukhrijahu min hafratin yaqafia. Nah, li'anu bidzalika yakunu orang-orang lain Yahudi yang tadi kemudian juga, ya, minal adil ayat tul Yahudi biyadi kulat dalam Talmud ini, ya. Di antara bentuk keadilan ada setiap Yahudi orang tangan setiap orang kafir, maksudnya di luar Yahudi. Liana man yasfiku damal kafir yukarribu kurban, telah membunuh orang kafir, ibati dia telah mendekatkan itu di, jadi itu kurban. Ini dalam Talmud, ya, membolehkan begitu, tidak ada kesalahan apabila dia mencemarkan kehormatan orang lain. Li'anna kulla 'aqdi nikahin 'inda ajani fasidun, karena semua nikah yang bukan Yahudi itu adalah rusak, nikah yang batil. Liana mra'at allati lam takun min bani Israel kabahimatin, karena wanita yang bukan dari bani Israel itu seperti binatang. Wal 'aqdu la yujad ma'a bahaim, menikah enggak boleh dengan binatang. Wa masyakalaha, dan apa yang mirip dengan itu. Coba yang teman-teman. Ini agama apa seperti ini, kitab apa seperti ini? Jadi kan ditetapkan oleh sebuah penelitian bahwa manusia yang paling apa istilahnya dengan kesukuan itu adalah orang Yahudi. Ya. Itu yang membuat Hitler. Berkata Maimun, "Inna lil Yahud al-haqq fi ihtisab nisa al-ghair al-mu'minat." Ai ghair al-Yahudi, itu boleh aja memperkosa wanita selain. Membolehkan harus innallaha halala amwal baqi al-umam li bani israfu sab'a al-wasaya, kata dia Allah menghalalkan harta umat-umat selain bani Israel, kata, kalau melihat menyelisih yaitu menyembah berhala dan membunuh, mencuri dan makan daging binatang tidak. Yahudi terutama. Kita lihat juga di insyaallah dalam kitab orang Nasrani, ada azan ya. Ya, tadi sudah kita sebutkan bagaimana kejadian oleh umat Nasrani ketika mereka kembali menguasai Andalus atau Spanyol. Insyaallah setelah azan kita singgung sedikit tentang hal ini, tidak banyak. Tafadhol azan dulu. Thank you. Sedikit kita tambahkan, ini berbicara tentang bukti-bukti sejarah tentang umat Nasrani, bagaimana apakah mereka ya, bagaimana perlakuan mereka terhadap umat-umat yang berbeda agama dengan mereka, ataupun secara khusus umat Islam. Ini diceritakan oleh Qisis Salibi, itu pastor perang salib namanya Qis Rimon, ya. Rimon menceritakan, dia menyaksi dengan mata kepala sendiri. Dia menceritakan begini. Dia sebutkan, wasyahada asya ajibah. Kami saksikan, ini ketika tentara salib masuk ke Baitul Maqdis, itu semua dia dibantai. Ya. Nah, kemudian dia saksikan sini, ikuti an-ru'us adadun kabir min muslimin. Dipotongnya kepala jumlah sangat besar di kaum muslimin. Ini bukan cerita orang Islam, tapi mereka. Ya, dalam kisah, dalam kitab Wuldurin, kitab namanya Kisatul Hadara, ya, dia menulis di sini, nukil oleh penulis di sini. Ya, dia mencetakkan di sini setelah masuknya pasukan salib ke Baitul Maqdis. Dia katakan, melihat sesuatu yang sangat mengerikan sekali, antara lihat kepala yang dipotong juga sangat besar kaum muslimin, wakutila ghairum ramiyan bisyam, dan jasa lain juga ada yang dibunuh dengan dengan panah-panah. Oh, argamu ala ayul kubi ampusi min fautil abrad. Bahkan di antara mereka ada yang terpaksa melemparkan diri mereka dari atas bangunan yang tinggi. Wazalah ba'dum yu'adzabun iddata ayyam. Bahkan sebagian mereka disiksa berhari-hari. Summa uhriqu finnar. Kemudian mereka dibakar. Ya. Wa kunta tara fil syawari aqwam ru'us. Engkau akan menyaksikan di jalan-jalan onggokan-onggokan kepala. Ya, akwam itu onggokan yang besar di kepala manusia, tangan dan kaki. Ya, dan ya, tumit. Wa kana insan aina ma sara tuqa jawadihi yasiru baina jusatir rijalul khair. Kemanapun dia berjalan di atas mayat-mayat. Coba yang lain. Ini bukan cerita orang Islam. Ya. Demikian pula cerita seorang orientalis, ya. Ini namanya siapa nih? Stephen Risman. Ya. Juga Stephen yang bisa saya baca. Menceritakan alam lam ji minal muslim bihayatim illa hadil fi aqalila. Jadi tidak ada di Baitul Maqdis selamat. Ya, dari pembunuhan pasukan salib. Kecuali yang sedikit yaitu siapa? Yaitu pimpinan Ubaidiyin. Ubaidiyin kan kelompok batiniyah, ya, yang dijaga oleh pasukan khusus. Karena mereka namanya berdamai dengan pimpinan salib, perang salib itu. In anna salibin wa qad zada fi jununihim. Dia katakan, ini bukan kata kita, orang orientalis menceritakan, di mana pasukan salib semakin bertambah gila. Ya. Jadi ma ahrazuhu min nasrin kabir ba'da syaqain wa ana'in syadid. Intalqu fi syawari al-Madinah. Mereka berjalan di jalan-jalan kota Madinah tersebut ila dur wal masajid. Baik ke rumah-rumah, masjid-masjid, yaqtuluna kullu man yusadifuhum. Membunuh semua orang yang mereka temui. Minar rijal, baik laki-laki, wanita maupun wanita. Wal alfal, anak-anak yang belum balik. Duna tamyiz, ya, anak-anak yang baru balita. Istamarat madbah tiwal masa dzalika al-yawm. Yaitu penyembelihan berlangsung sepanjang sore hari itu, wa tiwal al-lail sampai malam hari juga. Wala yang ta'lamun takan. Jadi kan alam tangker ini ada tangker. Ini nama panglima perang salibnya. Dia katakan dia punya apa namanya itu benderanya itu diangkat kalau mau selamat. Nah. Jadi tidak membuat orang bisa selamat dari pembunuhan, ya. Asiman lil laji'ina lil Masjidil Aqsa minal qatl. Jadi hanya orang lari ke Masjidil Aqsa dan bawa apa namanya bendera itu tanda penyerahan diri. Itu tidak bisa. Habis sabah akhir minal mistani. Ya, kemudian di hari kedua pagi-pagi hari iktahama babal masjid sulatu minas salibin ma Masjidil Aqsa di masih orang pasukan perang salib pada hadrat ala jami'il jajin dan semua orang yang ada dalam masjid itu bersembunyi di situ, ya. Kemudian wahina ma tawajjaha rimun ajil fi duha li ziyarati sahatil ma'bad akhadha iltamis tariqahu bainal jusas. Di ketika dia berziarah ke sana itu dia mencari jalan untuk mengelak dari mayat-mayat dan menghindari darah-darah yang sampai ke arah lutut perbatihi, ya, sampai lutut darah manusia. Bayangkan wafal Yahud Baitul Maqdis jami'an ila ma'badihim kabir. Jadi orang Yahudi pun, karena ini yang berkuasa salibir, ya, orang Yahudi pun menjadi korban. Mereka lari kepada tempat ibadah mereka yang terbesar. Gara annahu taqara iqa'al qabd 'alaihim bi hujjah annahum sa'adul muslimin. Mereka tetap dibunuh, ditangkap dengan alasan mereka dituduh membantu menjadi bersekongkol dengan kaum muslimin. Falam ta'khudh bihim rahma wa rafa. Enggak ada. Enggak ada kasihan dari mereka. Fa ash'alun nara fil ma'bad. Bakar itu. Mereka di dalam tempat ibadah mereka. Walaka yahud bi dakhilihi masra'ahum muhtarikin. Semua yang ada dalam itu mati, terbakar. Nah, dan disebutkan lagi oleh Mustasyir ini dalam kitabnya apa ini? Dalam ini disebutkan Ibn Athir, ya. Yaitu korban di sana sekitar 70 ribu. Ya. Juga bisa antum lihat tarikh huruf salibi, ya. Sejarah perang salib. Kemudian, wa turikat madbatu Baitul Maqdis asaran amiqan fi jamil alam. Laisa ma'rufan bidhabti adad dhahaya, ghaira annaha adad ila kulli al-Madinah min sukani al-muslimin wal yahud. Bayangkan saja bagaimana penyembelihan terjadi Baitul Maqdis itu oleh pasukan salib, ya, salibin. Itu tidak jelas berapa jumlahnya. Yang penting kota itu enggak ada lagi penghuninya, baik kaum muslimin atau Yahudi. Sebanyak itu manusia habis enggak ada penghuninya. Maka inilah perbedaan bagaimana, dan ini beliau menulis di sini, beliau sedang menulis ini, beliau sedang mempersiapkan kitab ini, beliau, yaitu beliau menyebutkan sini wa'alama yahdu fi waktina, apa yang terjadi di waktu kita, waktu zaman itu, beliau menulis ini, sedang saya menyiapkan disertasi ini, menulis ini, mimma jazir wa madhabi alati yattaka wa sorbu di dun muslimin Bosnia. Itu yang terjadi, pembantaian Serbia terhadap kaum muslimin Bosnia. Ini sedang menulis ini, beliau. Ya, coba yang teman-teman. Dan banyak sekali fakta-fakta sejarah, bagaimana kekejaman umat lain terhadap umat Islam, dan bagaimana perbandingannya, ini disebut oleh beliau, bagaimana perbandingannya ketika demikian pula fil Andalus inna, ya bagaimana perbandingan perbedaannya ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh kaum muslimin lagi di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana? Tidak pernah berbuat sekejam itu. Ya. Ketika kaum muslimin masuk lagi Baitul Maqdis itu di masa pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Demikian pula ketika Andalus dikuasai oleh kaum muslimin, ya. Kemudian bagaimana kehidupan mereka di sana ketika kaum muslim menguasai Andalus. Baik. Ini juga pengakuan dari banyak disebut sini pengakuan-pengakuan bagaimana ketenangan mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin di Andalus, ya. Tapi waktu yang batas kita barangkali untuk penyampaian materi kita cukup sembunyi dulu. Insyaallah pembahasan akan datang tentang sisi-sisi keunggulan umat Islam, kemuliaan, ya, keistimewaan umat Islam, istiwati khairiyatiha, dan juga sisi-sisinya umat Islam dari umat-umat yang lain, ya, bagaimana dari sisi keadilan begitu mereka, nanti akan ditinjau dari sisi-sisi yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Yang dapat kita bahas, berikutnya kita bacakan pertanyaan, masih tinggal berapa menit lagi sebelum jam 7. Ustaz, izin bertanya, kira-kira siapakah dan bagaimana ciri-cirinya orang yang selalu menyudutkan kami as-salafi, contohnya terhadap kejadian bom bunuh diri di Makassar. Ya, ciri-cirinya mereka selalu, ya, tidak objektif dalam berkata, ya, selalu mengkaitkan, mengambil ciri dari tampilan, ciri apa, dihukum secara umum begitu. Ya, lalu belum ada keterangan, belum ada kepastian, lalu sudah membuat statement dari kelompok ini, kan begitu. Ciri-ciri mereka setiap ada kejadian pasti mereka mengarahkan ke arah yang mereka inginkan, tuduhan-tuduhan tersebut. Dalam hadis sebutkan umat Islam terpecah 70 golongan, lalu apakah 22 golongan tersebut masuk neraka kekal? Apakah mereka juga akan masuk surga? Yang 72 golongan tersebut tidak kekal dalam neraka, karena itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu apa sikap seorang muslim dalam bermuamalah kepada ustaz-ustaz yang pemahamannya melenceng, ya, suka menyebut bukan ustaz salafi, mungkin dalam berbisnis maupun dalam kajian, apakah kita juga boleh ikut kajian mereka mempencerahannya? Taib, masalah pembicaraan orang menuduh ini bukan salafi atau bukan salafi tidak bisa dihukum secara menyeluruh, ya, bisa saja orang menuduh orang lain salafi tapi dia sendiri membuat tuduhan itu demi untuk, ya, membuat orang ta'asuk kepada dirinya, membuat orang lain terhina dan semacamnya. Jika perkataan ustaz itu ada melihat dia orang yang jujur dalam berdakwah, bukan kena ada emosi dan segala macamnya, itu perlu dipertanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain, ya, hukum-hukum tersebut. Karena banyak sekali orang-orang mengaku salafi atau tidak salafi, ya, menuduh orang lain dan seterusnya. Karena madzhab salafi itu bukanlah seperti perusahaan yang bisa direkomendasikan masuk dan keluar. Walaupun dia teriak-teriak ana salafi, kalau ataupun dia tulis pakai baju salafi, mobilnya merek salafi, apapun ditulis, tidak akan jadi salafi kalau dia tidak benar-benar memahami manhaj salaf. Itu. Tidak ada artinya. Demikian juga seorang muslim. Bahwa bagaimanapun yang aku bagi saya muslim. Tapi dia tidak bertauhid, tidak memahami Islam. Ya jauh. Islam hanya sekedar omongan belaka. Jadi makanya tak perlu kita berteriak kemana-mana. Yang penting buktikan dengan amal. Apakah perasaan akan mati adalah tanda kata akan mati? Tanda kita akan mati. Dan bagaimana cara menghadapi? Menghadapinya beramal soleh saja. Semua orang merasa akan mati. Baguslah. Ya, kalau ada perasaan akan merasa akan mati, itu yang memang harus dimiliki secara muslim, dia harus merasa akan mati kapan saja tanpa ada warning dari malaikat maut. Tidak akan ada kirim WA dulu, bunyikan bel rumah, tidak ada. Jadi, maka perasaan yang mana yang baik, yang membuat dia beramal soleh. Memang ada juga orang frustasi, ya sebagian dia takut menghadapi alam kubur, menghadapi ini, tapi dia tidak beramal soleh, stres, gitu. Ada. Ini tidak baik. Bukan itu. Itu namanya khauf yang tidak baik. Khauf yang baik itu adalah yang membuat orang semakin beramal soleh. Demikian pula rojak. Rojak, kalau dia Allah pengampun, Allah begini, lalu dia buat maksiat terus. Tidak tobat-tobat. Ini bukan rojak yang benar. Ya, rojak yang benar itu adalah dia berharap, dia juga beramal soleh. Jadi jangan dibalik-balik. Semuanya bergantung kepada amal. Ada perasaan takut akan mati, lalu diiringi dengan amal soleh, itu baik. Ada perasaan Allah itu Maha Pengampun, lalu diiringi yang berbuat tobat dan beramal soleh, itu yang dianjurkan. Tapi kalau sekedar merasa takut saja tidak beramal, enggak ada artinya. Lalu membuat orang tadi jadi tidak enak makan, jadi tidak enak tidur, enggak demikian. Ya, karena memang sebagian orang-orang yang kadang-kadang ditipu oleh setan itu begini. Saya sudah pernah beberapa kali memberikan terapi terhadap orang seperti ini. Karena dia merasa selama ini banyak dosa, selama ini dan sekarang mau tobat. Kemudian dia membaca ayat Al-Quran. Jadi setiap ayat-ayat azab, dia tersentuh sekali. Sehingga kadang-kadang dia murung diri dan sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Dan akhirnya dia mengurung diri di rumah, kemudian tidak bisa bekerja, tidak malah kadang-kadang tidak bisa merawat anak, selama macam. Ini bahaya. Ini khauf yang diminta. Al-khauf yang diminta oleh Allah dan disyariatkan itu adalah khauf yang memotivasi orang untuk bertobat dan beramal saleh. Nah, demikian pula raja berharap bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi dia santai-santai, ya enggak apa buat dosa nanti Allah mengampuni. Ini bukan raja yang benar. Ini raja yang dalam tipuan setan. Tapi dia berharap dia tetap beramal, nah itu raja yang benar. Apa paper kaum murjassima? Itu ada Ustaz, atau hanya gelaran dari Ahlul Bid'ah kepada Ahlus Sunnah, karena Ahlus Sunnah menetapkan kata-kata mujassimah oleh Ahlul Kalam diarahkan kepada orang yang mempercayai ada yang sifat Allah SWT. Mengimani sifat-sifat Allah SWT. Tapi bagi Ahlus Sunnah adalah orang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu yang mujassimah. Beda ya. Pemaham mujassimah Al-Quran dan Sunnah maupun yang Ahlus Sunnah memahami, bila menyerupakan Allah dan makhluk itu mujassimah. Bukan berarti mengatakan Allah punya sifat yang tidak mirip sifat makhluk, bukan mujassimah. Mujassimahnya apabila dia mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Tapi bagi Ahlul Kalam tidak. Setiap orang mengatakan Allah punya sifat, itu mereka akan katakan mujassimah. Jadi berbeda pemahaman mujassimah di kalangan Ahlul Kalam dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah memahami mujassimah itu ada orang mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Allah beristiwa seperti istiwa makhluk. Ya, melihat seperti atau berbicara atau ya berbagai sifat yang lainnya. Apakah akidah ini semua dengan sama dengan akidah Syiah yang mana mereka suka mengkafirkan dan membaiat ke imamnya? Dari sisi ini mungkin karena mereka menilai ya orang yang bukan dari kelompok mereka yang tidak membaiat ke imam mereka kafir menurut mereka. Gitu. Ya. Apakah Syiah masih termasuk Islam? Syiah ini banyak sekali sekte-sektenya. Ya, ada Batiniyah, Ismailiyah, kemudian ada lagi Durus dan Nusairiyah. Ini adalah yang mengatakan imam mereka bersatu dengan Tuhan dan ada sifat ketuhanan pada imam mereka. Ini jelas kufur. Kemudian juga orang Syiah Rafidhah yang mana mengatakan Al-Qur'an telah berubah. Dan orang yang tidak beriman dengan meyakini imam 12 adalah keluar dari Islam. Dan banyak lagi mereka memiliki pemahaman-pemahaman ya. Ada namanya Taqiyah, ada yang namanya Al-Bada. Dan berbagai penyimpang-penyimpang lainnya. Maka secara umum pandangan-pandangan ini mulai terlarang dari Islam. Ya. Itu antara hukum yang hukum mutlak namanya. Tapi pribadi ya. Sebagian ulama ada mengatakan mengkafirkan secara mutlak dan juga muayyan dari orang-orang yang sudah mengatakan Islam apa Al-Quran itu tidak asli dan sudah ada perubahan. Dan banyak lagi pemahaman lain mengatakan seperti imam mereka adalah mengetahui yang gaib, bahwa bumi ini milik imam mereka sebagaimana terdapat dalam kitab Usul Kafi, bahwa bumi ini milik imam, ya, kemudian imam juga tahu kapan mati dan meninggalnya. Itu ada dalam Usul Kafinya. Kalau ini sampai pemaham begitu, ya tidak muslim lagi orang seperti ini mengatakan bahwa imam tahu kapan dia mati. Apakah sebenarnya hukum bom bunuh diri dan apa pemaham mereka? Bom bunuh diri ini adalah ada berapa pemahaman yang dalam salis ini. Ada kadang-kadang mungkin dia didoktrin. Didoktrin oleh kelompok-kelompok yang ekstrem atau radikal atau teroris ini. Jadi mereka didoktrin untuk melakukan tindakan tersebut dengan doktrin pahala besar, surga, semacam. Di samping juga menggambarkan kezoliman-kezoliman, ya, diberi informasi-informasi yang bisa memprovokasi. Nah, oleh sebab itu perlu belajar agama. Mereka akan didoktrin dengan macam-macam pemikiran. Ya, pertama adalah mereka doktrin. Di antara doktrin mereka seperti tingkat. Ada yang menjadi sasaran mereka adalah non-Muslim, tapi di wilayah Islam. Nah, ada yang menjadi sasaran ini saya sebutkan dalam makalah saya tentang ISIS dalam tinjauan akidah Ahlus Sunnah Jamaah. Itu mereka punya level-level pengkafiran. Dan juga sasaran yang mereka bunuh berbeda-beda. Ada yang sasarannya non-Muslim. Ada yang sasarannya penegak hukum. Yaitu seperti utama polisi yang menumpas mereka. Jadi mereka tidak... Kalau di Indonesia, sampai hari ini belum punya pemahaman yang sifatnya menyasar masyarakat umum. Tapi apa yang terjadi di beberapa hotel, ya, Ritz-Carlton semacam, itu mereka indikasikan sebagai bentuk korban tidak sengaja. Jadi sebetulnya level-level pengkafiran mereka berbeda-beda. Ada mereka mengkafirkan penguasa saja. Ada mengkafirkan penguasa dan ulama yang bersama penguasa. Yang pro penguasa. Ada mengkafirkan ulama, penguasa, rakyat yang diam terhadap kemungkaran. Itu mereka kafirkan. Jadi banyak sekali level-level mereka itu. Nah, untuk membunuh diri itu doktrinnya sangat dalam. Jadi doktrinnya sangat dalam, ya. Kemudian biasanya orang-orang begini terdapat indikasi-indikasi juga kelemahan jiwa. Ya, dia ada orang yang labil jiwanya. Ya, ada masalah juga di dalam kehidupan dia secara personal. Ini kadang-kadang dia ingin dua hal yang dia lakukan. Ingin bebas dari masalah yang dihadapi dan juga sekaligus ingin menyelesaikan hidup menurut keyakinan dia adalah sesuai dengan Islam. Jadi mestinya kelompok-kelompok ini digali, ini doktrinnya itu digali, dibawa para ulama dilibatkan, ya, karena mereka ini korban sebetulnya, kebanyakan korban juga. Jadi mereka karena yang otaknya itu beda. Nah, ini kalau rumus untuk menyelamatkan dari fikrah ini gampang saja. Kalau seorang pemuda yang cerdas, kenapa dia nawarin saya masuk surga? Kalau surga itu baik, pasti dapat surga dan melakukan tindakan. Kenapa dia tidak sendiri yang melakukan? Kan gitu mestinya. Kalau ditindakan itu adalah pasti dapat surga, kenapa dia tidak? Dia ada orang lain yang jauh bunuh diri. Kenapa tidak dia sendiri yang bunuh diri? Kan gitu mestinya. Makanya kadang-kadang pemuda-pemuda yang pikirannya yang istimewa memang rata-rata orang yang mereka itu orang-orang yang bodoh juga gitu. Kan gitu. Masa iya? Kalau mau bunuh diri ini pasti dapat surga, kenapa dia tawar-tawar sama orang lain? Aku aja yang cantik dan sangat nawar sama orang lain, masa beda hari tawarin sama orang lain? Enggak, mungkin enggak. Ya, coba bayangin sama antum. Ya, ini udah pasti ini dapat bidadari. Mau jangan nawar sama orang lain. Enggak ada basa-basi, jangankan bidadari. Akhwat yang lumayan-lumayan aja enggak tawar-tawar mereka. Masa bidadari ditawarkan sama orang lain? Ini pikiran yang gimana gitu ya kan? Dan ini sudah Anda bahas dan berapa tulisan di antaranya bentuk-bentuk segi-segi pelanggaran terorisme terhadap syariat Islam. Itu antum bisa ambil di website zikra.com, juga di majalah jurnal STDI juga Anda bahas di situ. Ya, bagaimana sisi penanganan di antaranya bunuh diri. Bunuh diri itu jelas bunuh diri, hukumnya bunuh diri. Karena enggak ada itu dalam Islam. Kalau seandainya tujuan itu mati dalam berjihad, kenapa Rasulullah sahabat pakai baju bawa pedang? Ini pasti temu dari ngapain bawa pedang? Gitu lah. Ngapain bawa pedang? Nunggu panah aja nanti bidadari nyambut gitu. pemahaman Islam yang sangat secara logika sederhana aja enggak masuk itu. Bayangkan Rasulullah ada orang yang paling pemberani, orang paling tawakal kepada Allah, ya enggak? Orang yang cinta surga enggak Rasulullah SAW, para sahabat enggak ada yang lebih cinta surga. Apa mereka berbuat demikian? Ya kan? Bahkan jihad mereka syar'i loh. Ada pemimpinnya, ada jelas musuhnya. Ini enggak. Sama sekali. Nah inilah, maka oleh sebut itu dikatakan salah seorang ulama, bila seorang pemuda mendapat belajar bertemu dengan ulama yang ahlu sunnah, itu sudah nikmat yang sangat besar bagi seseorang. Karena pemuda-pemuda ini bila jatuh kepada pemahaman yang menyimpang, itu bahaya sekali. Ya. Baik, apakah maksud di dalam ilmu tauhid hanya Al-Quran dan hadis? Dan apakah mastar-mastar lain bisa dijadikan dalil seperti al-istihsan? Ini dalil dalam masalah akidah. Al-Quran dan hadis, ya, kadang-kadang di dalam Al-Quran itu ada dalil logika, tapi secara syar'i. Tapi masdar yang inti dalam memahami akidah adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dan Sunnah itu dalam menetapkan akidah tidak bertentangan. Logika saja umpamanya Al-Quran diadakan. Laukana fima alihatun lafasadata. Kalau seandainya ada banyak Tuhan di bumi dan langit ini, hancur bumi ini. Ya. Itu logika itu. Kenapa? Masing-masing Tuhan tentu ingin punya bumi sendiri, punya makhluk sendiri nanti. Ya. Yang ini ingin mematikan, ini ingin menghidupkan, ini ingin menjadikan kaya, ini menjadikan miskin, kacau. Dunia ini enggak jadi. Banyak sekali dalil-dalil logika di dalam Al-Quran itu, yang tapi bukan logika yang dipakai oleh orang filsafat dan ahlul kalam. Itu bedanya. Jadi kalau mereka mengatakan orang ahlus sunnah tidak punya dalil logika, ada dalil logika yang memang tepat penggunaannya, bukan logikanya yang dipakai oleh orang filsafat dan orang ahlul kalam. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Adapun masalah masalah mursala, istishab, istihsan, itu semua dalam istinbatul ahkam dalam fikih. Ya, wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.